rukun-rukunnya, baik ucapan ataupun gerakan. Sehingga al-arkan, rukun adalah ma tatakawwanu minhal ibadat, perkara yang dengannya ibadah akan terbentuk. Wala tasihul ibadatu illa biha, ibadah tidak sah kecuali dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Wal farqu bainaha wa bainas syurut, dan bedanya antara rukun dengan syarat, anna syarta yataqaddamu 'alal ibadah, bahwasanya syarat itu mendahului ibadah, harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah. Wa yastamirru ma'ahu, dan harus terus menerus ada ketika ibadah tersebut berlangsung. Ini syarat. Wa amal arkan, adapun rukun, fahiya allati tashtamilu 'alaiha al-ibadah, adapun rukun adalah kandungan yang terdapat di dalam ibadah itu sendiri. Min aqwalin wa af'alin, baik ucapan atau perbuatan. Artinya rukun itu berada pada ibadah atau pada pelaksanaan ibadah, baik ucapan ataupun perbuatan. Ini beda antara syarat dengan rukun. Syarat sesuatu yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan ibadah, dan syarat tersebut harus ada terus naam selama ibadah tersebut berlangsung. Adapun rukun, maka adalah amalan-amalan, baik ucapan atau perbuatan, yang terdapat di dalam ibadah. Ini beda antara rukun dengan syarat. Warkanuha arba'ata asyara ruknan, dan rukun-rukunnya itu ada 14 rukun. Ada 14 rukun-rukun sholat. La taskutu amdan, yang dimana tidak gugur kewajiban melakukan rukun tersebut. Amdan, karena sengaja. Wala sahwan, tidak pula karena lupa. Wala jahlan, tidak pula karena bodoh. Wajib untuk melaksanakan rukun-rukun tersebut. Jadi tidak ada alasan naam lupa ataupun bodoh ataupun naam sengaja. Atau lupa. Ibadah tersebut jika tidak terpenuhi rukunnya, walaupun dia lupa, maka ibadah tersebut tidak sah. Nah, lupa misalkan tidak ruku langsung sujud, maka ibadahnya tidak sah walaupun lupa. Maka dia harus mengulangi rakaat yang di situ dia lupa tidak ruku. Ini maknanya la tasfutu amdan wala sahwan wala jahlan. Tidak gugur kewajiban menjalankan rukun-rukun tersebut, baik dia sengaja atau dia lupa atau dia belum tahu hukumnya. Misalkan belum tahu hukumnya, enggak tahu kalau salat itu udah ruku. Enggak tahu kalau salat itu harus sujud. Sujudnya harus dua kali. Enggak tahu dia. Nah, keberadaan dia enggak tahu itu na'am tidak menggugurkan kewajiban melaksanakan rukun-rukun tersebut. Tetap sholatnya tidak sah jika tidak melaksanakan rukun tersebut walaupun alasannya belum tahu hukumnya. Wajib dia mendatangkan rukun-rukun tersebut, baik ketika lupa ataupun karena belum tahu hukumnya. Ini maknanya warkanuha arba'ata asyara ruknan la taskutu amdan wala sahwan wala jahlan. Rukun-rukunnya ada 14 dan tidak gugur kewajiban menjalankan rukun-rukun tersebut, baik karena sengaja atau tidak sengaja atau karena belum tahu hukumnya, jahil. Wa bayanuha kama yali. Penjelasannya sebagai berikut. Itu penjelasan tentang rukun-rukun sholat. Al-awwal, yang pertama, al-qiyam, berdiri. Fil fardhi 'alal qadir muntasiban. Berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu dengan berdiri tegak. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah salat untuk Allah qanitin dengan khusyuk. Ini dalil dari ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Dalil yang lain dari hadis walikauli sallallahu alaihi Imran ibn Husain. Dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imran bin Husain bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb. Salatlah engkau sambil berdiri. Jika engkau tidak mampu sambil berdiri, faqa'idan, maka salatlah sambil duduk. Fa illam tastati fa 'ala janb, dan jika tidak mampu sambil duduk, maka salatlah sambil berbaring dengan lambung kanan di bawah. Hadis riwayat Muslim atau hadis riwayat Bukhari ya. Hadis riwayat Bukhari rahimahullahu taala. Ayat dan hadis di atas menunjukkan wajibnya untuk melaksanakan sholat sambil berdiri. Bahkan hukumnya adalah rukun dari rukun-rukun sholat di dalam sholat wajib. Dikatakan di sini dalam sholat wajib karena hukum berdiri dalam sholat sunnah adalah apa? Sunnah, bukan rukun. Nah, hukum berdiri dalam sholat sunnah itu sunnah, bukan rukun. Adapun berdiri yang hukumnya rukun adalah dalam sholat wajib bagi yang mampu. Adapun dalam sholat sunnah maka tidak rukun, bukan rukun tetapi sunnah. Artinya sah saja walaupun dia sehat wal afiat melaksanakan sholat sunnah sambil duduk, sah. Akan tetapi apa? Pahalanya setengah dari sholat sambil berdiri ketika dia sehat. Nah, beda ketika dia sholat sunnah sambil duduk karena sakit. Kalau karena sakit maka pahalanya penuh seperti dia sambil berdiri. Namun jika dia sholat sunnah dalam keadaan sehat walafiat tetapi sambil duduk, ya, maka pahalanya setengah. Taib. Dikatakan di sini alal qadir, wajib berdiri dalam sholat wajib bagi yang mampu. Di sini dikaitkan dengan al-qudra, kemampuan. Artinya yang tidak mampu maka ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, "Shalli qa'iman, salatlah engkau sambil berdiri, fa ilam tastati fa qa'idan." Jika tidak mampu maka salatlah sambil duduk. Bagaimana cara salat sambil duduk? Nah, nanti pun akan dijelaskan rinciannya dalam pembahasan-pembahasan setelahnya. Nah, tidak ada cara khusus untuk sholat sambil duduk. Apakah dia dengan tawarruk, apakah dia dengan iftirash, ya, seperti tasyahud awal atau seperti tasyahud akhir, ya, atau sambil bersila, ya. Tidak ada penentuan tata cara duduk yang khusus, ya, dalam cara sholat sambil duduk, sehingga seseorang boleh duduk dengan cara yang dia merasa merasa nyaman dengannya. Ya, kalau dia nyaman duduk bersila ya boleh. Kalau dia nyaman dengan tawarruk maka silahkan. Kalau dia nyamannya dengan iftirash maka tidak ada larangan. Tidak ada tata cara duduk yang khusus dalam tata cara duduk sholat sambil duduk. Wa taib. Fa ilam tastatif 'ala jan. Kemudian jika engkau tidak bisa sholat sambil duduk, ada keringanan lagi. Fa 'ala jan, maka sholatlah sambil berbaring. Salatlah sambil berbaring dengan perut sebelah kanan berada di bawah. Fa'ala jan. Lambung sebelah mana lambung? Hah? Kanan. Berbaringlah di atas lambung. Fa'ala jan. Maka salatlah sambil berbaring di atas lambung. Maka posisi kanan badan berada di bawah. Baik. Jika tidak mampu seperti ini, boleh dibalik. Posisi yang di bawah adalah yang sebelah kiri. Jika posisinya memang tidak bisa berbaring di atas lambungnya. Jika tidak mampu, boleh terlentang. Boleh sambil terlentang. Jika tidak mampu, boleh dia berbaring sesuai dengan posisi yang nyaman baginya. Boleh dia berbaring sesuai dengan posisi yang nyaman baginya. Yang penting dia masih bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud. Atau sebelumnya penjelasan tentang sholat sambil duduk tadi dijelaskan bahwasanya untuk ruku dan sujudnya dengan isyarat kepala, ya, dengan isyarat kepala. Maka demikian pula ketika sholat sambil berbaring, isyarat ruku dan sujudnya adalah dengan isyarat kepala. Sujud atau isyarat sujud itu lebih merunduk, ya, daripada isyarat ruku. Dan isyarat tersebut dilakukan dengan gerakan kepala, menganggukkan kepala, dan gerakan sujud lebih rendah daripada gerakan ruku. Nah, yang penting dia masih bisa berbaring dan masih bisa menundukkan kepala atau memberi isyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud, maka na'am dia melakukan sesuai dengan posisi yang nyaman baginya. Terus bagaimana jika sudah enggak bisa menundukkan kepala? Enggak bisa gerakan kepala. Hah? Isyarat mata. Nah, taib, ikhtalafal ulama, para ulama berselisih. Sebagian mengatakan dengan isyarat mata. Nah, tapi yang demikian tidak ada dalilnya. Nah, ada hadis namun lemah dan sangat lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yaitu yushir bi tarfil ain, mengisyaratkan dengan kedipan mata. Lemah. Dan pendapat yang rajih insyaallah, jika seseorang sudah sama sekali tidak bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud, maka gugur kewajiban sholat baginya. Nah, gugur kewajiban sholat baginya. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Sebagian mengatakan sholat dengan hatinya, ya. Sebagian mengatakan isyarat dengan kedipan matanya. Nah, ada yang mengatakan isyarat dengan gerakan badan apapun. Nah, tapi semua pendapat-pendapat tersebut la dalila alaih, tidak ada dalilnya. Dan pendapat yang sahih, jika sudah sama sekali tidak bisa menggerakkan kepala untuk isyarat ruku dan sujud, maka gugur kewajiban sholat atasnya. Sahib, kita lanjutkan. Fa in tarakal qiyama fil faridati li udhrin, dan jika dia tidak berdiri dalam sholat wajib li'udhrin, karena sebab udhur sakit, kamaradin, seperti sakit misalkan udhurnya, wa khawfin, atau karena alasan takut, ya. Nah, misalkan dalam sholat khawf misalkan, ya. Wa ghairi dhalik, atau yang lainnya, ya. Dia tidak bisa sholat wajib sambil berdiri karena udhur, karena sakit atau karena khauf, rasa takut. Fa innahu yu'dharu bidzalik, maka yang seperti ini diberikan uzur. Nah, artinya sholatnya tetap sah walaupun dia melakukannya tidak sambil berdiri. Yu'dhar bidzalik, dia diberikan uzur. Wa yusalli hasba halihi, dan dia sholat sesuai dengan keadaannya atau kondisinya yang bisa dia lakukan. Qa'idan au ala janb, baik sambil duduk ataupun sambil berbaring. Nah, penjelasannya sudah berlalu di atas. Ini dalam sholat wajib. Amma sholatun nafilah, adapun dalam sholat sunnah, fa innal qiyama fiha sunnatun wa laysa ruknan, maka berdiri dalam sholat sunnah hukumnya adalah sunnah, walaysa ruknan, dan bukan rukun hukumnya. Lakinna sholat al-qa'im, akan tetapi sholatnya orang yang sambil berdiri fiha, dalam sholat sunnah, afdal min sholat al-qa'id, lebih utama daripada orang yang sholat sunnah sambil duduk. Liqaulihi sallallahu ala alihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qa'idi ala nisfi min salatil qa'im, salatnya orang sambil duduk itu mendapat setengah na'am dari salatnya orang yang sambil berdiri. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Artinya dalam sholat sunnah boleh dia sholat sambil duduk, walaupun sehat walafiat keadaannya, akan tetapi naam pahalanya setengah naam dari pahala orang yang sholat sambil berdiri. Nah, Kecuali jika dia sholat sambil duduknya karena sakit, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna seperti orang yang sholat sambil berdiri. Baik. Kemudian al-thaniyah atau al-thani yang kedua. Takbiratul ihram fi awwaliha. Syarat rukun dari rukun-rukun salat yang berikutnya adalah takbiratul ihram fi awwaliha. Takbiratul ihram di awal salat. Apa itu takbiratul ihram? Wahya qawlu Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. La yujzi'uhu ghairuha. Dan tidak sah, tidak boleh jika dilafadzkan dengan selain Allahu Akbar. Walaupun maknanya sama. Misalkan dengan nama Allah yang lain, Ar-Rahmanu Akbar misalkan. Ar-Rahman nama Allah, akan tetapi ibadah tauqifiyah, ibadah sholat tauqifiyah berhenti di atas dalil. Jika ada dalilnya dikerjakan, jika tidak ada maka tidak dikerjakan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwasanya lafadz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Dan tidak pernah menggunakan lafaz yang lain. Allahu Akbar saja. Artinya jika dia menggunakan nama-nama Allah yang lain, maka la tasih salatuh, tidak sah salatnya. Jika takbiratul ihram dia lafadzkan dengan lafaz yang lain selain Allahu Akbar, maka la tasih salatuhu, tidak sah salatnya. Baik, ini takbir yang hukumnya rukun, yaitu takbiratul ihram. Adapun takbiratul intiqal, takbir-takbir untuk berpindah dari satu gerakan salat ke gerakan yang lainnya, seperti dari berdiri ke ruku, dari ruku ke berdiri, dari berdiri ke sujud dan seterusnya, takbir-takbir tersebut hukumnya wajib, bukan rukun. Takbir yang hukumnya rukun adalah takbiratul ihram saja, yaitu takbir yang diucapkan di awal sholat sebagai pembuka sholat. Nah, jika dia sudah bertakbir Allahu Akbar, maka dia telah masuk ke dalam sholat. Baik. Ini takbiratul ihram. Adapun gerakan mengangkat tangan, baik searah dengan telinga atau searah dengan bahu, ini hukumnya lain nanti. Adapun takbiratul ihram hanya lafadz Allahu Akbar. Apa dalilnya bahwasanya takbiratul ihram di awal sholat adalah rukun dari rukun-rukun sholat? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lil musii shalah, kepada orang yang jelek salatnya. Hadis yang panjang Hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang orang yang jelek salatnya. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid, kemudian ada orang masuk salat. Salat, setelah selesai salat dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kembalilah. Sholli fa innaka lam tusholli. Ulangilah, sholatlah engkau lagi karena engkau belum sholat. Maka dia sholat lagi. Setelah selesai sholat dia datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW masih mengatakan, ulangi sholatmu. Sholli fa innaka lam tusholli, sholatlah. Sesungguhnya kau belum sholat. Sampai ketiga kali. Dan sampai ketiga kalinya, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat lebih baik lagi kecuali seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu mengajarkan tata cara sholat kepada orang tersebut, ya, kepada orang yang sholatnya naam jelek tersebut. Di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada orang tersebut, beliau mengatakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau hendak berdiri salat, jika engkau hendak salat, fakabbir, maka bertakbirlah. Nah, fakabbir, lafaz fakabbir maka bertakbirlah, ini dalil bahwasannya takbiratul ihram itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Karena yang beliau sabdakan dalam hadis ini, dalam hadis beliau membimbing orang yang sholatnya naam belum bagus, semua yang beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Beliau menyebutkan tentang membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, bangkit dari ruku, kemudian sujud, bangkit dari sujud, dan seterusnya. Semua yang beliau sebutkan adalah rukun-rukun sholat, diantaranya ini, fakabbir. Jika engkau hendak sholat, fakabbir maka bertakbirlah. Ini menunjukkan bahwasanya takbir atau ihram adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam, dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Nah, bahwasanya sholat itu tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir. Artinya mengharamkannya adalah tidak boleh lagi melakukan gerakan-gerakan yang lain. Nah, atau berbicara atau tertawa atau yang semisalnya. Jika dia sudah masuk ke dalam sholat, sudah tidak bisa melakukan perkara-perkara yang di luar sholat. Tahrimu hatakbir, pengharamannya adalah takbir. Jika dia sudah bertakbir, maka sudah masuk dalam sholat. Watahlilu hataslim, dan tahlilnya, penghalalannya, artinya dia halal untuk melakukan perkara-perkara yang lain di luar sholat. Ataslim adalah dengan dia melakukan salam. Jika sudah salam ke kanan dan ke kiri, maka dia boleh berbicara dengan temannya, boleh dia melakukan gerakan-gerakan yang lain dari gerakan-gerakan yang bukan gerakan-gerakan sholat. Nah, maka takbir adalah sebagai pembuka sholat, dan penutupnya adalah salam. Al-hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian falatan aqidus shalah biduni takbir. Maka tidak sah salat tanpa bertakbir. Tanpa bertakbir dengan takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Pendapat jumhur para ulama bahwasannya takbiratul ihram adalah rukun dari rukun-rukun salat. Adapun lafadz Allahu Akbar, dalil bahwasannya lafadz takbir adalah Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, adalah hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu disebutkan lafadz takbir Allahu Akbar. Kalau di sini kan masih umum, fakabbir, maka bertakbirlah, yaitu agungkanlah Allah. Dalam hadis yang lain, naam langsung dengan lafaz Allahu Akbar, yaitu dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi rahimahullahu taala. Taib, baru dua kita baca tentang rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu al-qiyam, berdiri, dan takbiratul ihram. Nah, masih tersisa berapa? 12. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.